السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari ampunan, hari-hari pembebasan dari api neraka, hari-hari rahmah, karena pintu-pintu rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di bulan Ramadan, dan kita memasuki puasa yang ke-4 hadirin, dan cepat-cepat, nggak terasa udah hari ke-4 aja, kayaknya baru kemarin pengumuman hilal, sekarang kita masuk hari yang ke-4. Maksimalkan kebersamaan kita dengan Ramadan, karena ini hari-hari yang sangat cepat. Ayyama ma'dudat, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ini hari-hari, ini satu bulan rasa beberapa hari, kata sebagian para ulama. Satu bulan tapi rasanya hanya beberapa hari saja, karena cepat. Maka orang yang terlalu lamban dalam melangkah dan bertindak di bulan ini, dia akan tertinggal. Maka maksimalkan isi setiap saat dengan amal ibadah dan amal saleh. Dan kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk kembali bersama Riyadhus Shalihin. Ini adalah anugerah dari Allah, khususnya di bulan Ramadan. Karena dengan mengkaji buku-buku seperti inilah, kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Karakter kita akan terbentuk. Man thabata nabat, sebagaimana dikatakan para ulama, barang siapa yang kokoh, konsisten di sebuah titik, maka dia akan tumbuh. Menumbuhkan sesuatu itu gak bisa 1-2 hari, gak bisa 1-2 pertemuan, gak bisa loncat-loncat. Dia harus pelan-pelan, pelan-pelan secara sistematis. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan kita harus syukuri. Karena di saat banyak orang buang-buang waktu di Ramadan, Allah kasih taufik kepada kita untuk mengisinya dengan salah satu ibadah yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita harus selalu minta pertolongan agar Allah lancarkan kajian kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang benar, dan agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita menerima dan bisa mengamalkan setiap amalan, setiap amalan atau setiap ilmu yang kita dapatkan. Ini adalah prinsip yang gak bisa dipisahkan. Seorang muslim itu menggabungkan antara ibadah dan isti'anah, beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya jemaah sekalian, marilah kita perkuat syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan nabi kita adalah hamba dan utusan Allah. Maka marilah kita menjaga tauhid kita dari kesyirikan dan selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin, dan perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadis yang ke-138 jemaah, atau yang hadis ke-22. Hadis ke-22. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abdullah bin Amr bin As. Mari kita simak hadisnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhumah. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. 40 macam kebaikan. 40 macam kebaikan. Dan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Nanti kita jelaskan apa sih manihatul anzi itu. Ada keterangannya dijelaskan para ulama. Tapi arba'un khaslah, 40 bentuk kebaikan, 40 macam kebaikan. Dan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Lalu Nabi SAW mengatakan ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa ma'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Dan tidak ada seorang pun seseorang yang mengamalkan amalan dari bentuk-bentuk kebaikan tersebut, dan ketika dia mengamalkan, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap apa yang telah dijanjikan kepadanya atau di dalamnya, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi sekali lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa 40 macam kebaikan. 40 macam kebaikan. Ya, dan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Barang siapa yang mengerjakan salah satu dari kebaikan-kebaikan tersebut, berharap pahala dan percaya dengan yang dijanjikan di dalamnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu hadirin Allah muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita masuk, dan sebagaimana biasa, yang pertama kita berkenalan dulu dengan Abu Muhammad ini. Ini nama baru dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maksudnya jika kita lihat dari awal hadis. Abdullah bin Amr bin As. Nama yang enggak asing lagi bagi orang yang mengikuti sejarah Nabi SAW dan para sahabat beliau. Salah satu nama besar dari para sahabat Rasulullah SAW. anak dari sahabat juga, jadi anak dan ayah ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang menarik antara ayah dan anak ini. Tapi sebelum itu nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Sahm As-Sahmi Al-Hashimi Al-Qurashi. Itu nama beliau. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita biasa sebutkan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama aslinya dikatakan nama aslinya awalnya Al-As. Tapi Allah ganti menjadi Abdullah. Allah ganti menjadi Abdullah. Karena kita tahu bersama bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman, Abdurrahim, dan seluruh nama-nama Allah yang diawali dengan abad, hamba. Dan di sebagian pihak orang sudah kurang tertarik dengan nama-nama ini. Padahal ini nama-nama terbaik, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, dan lain-lain. Atau nama-nama Nabi, nama-nama sahabat. Padahal nama itu penting. Nama itu penting. Dan banyak para ulama menjelaskan nama itu mempengaruhi. Makanya Nabi SAW menggantikan. Al-As diganti jadi Abdullah. Karena nama itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Makanya karena tugas kita beribadah, nama terbaik adalah Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Abdurrahim, hamba Ar-Rahim. Jadi nama itu bukan hanya sekedar enak didengar. Atau punya makna tapi kontras dengan hakikat dirinya. Dan kita tahu bersama, salah satu PR kita hari ini kan krisis identitas, hadirin. Nah, salah satu bentuk krisis identitas, sampai nama aja gak mencerminkan identitas kita sebagai hamba. Jadi mulai dari hal yang paling hal yang cukup sederhana, memberikan nama. Dalam arti kan gak perlu effort, gak perlu segala macam. Itu aja gak kepikiran. Untuk memilihkan nama anak kita, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hakim, Abdul Aziz. Kamu dikasih nama-nama yang jumawa. Dan begitu besar anaknya sombong, dia repot sendiri. Ya kenapa gak dari awal kasih nama anak tuh hamba? Gitu. Walaupun memang belum jaminan. Kita tahu belum jaminan. Tapi hendaknya kita penuhilah semua unsur. Kita penuhi semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dipenuhi, ini kan seperti potongan puzzle satu kita taruh di tempatnya, nanti baru kita dapatkan gambar yang utuh. Allahu ta'ala ala bisawab. Oke, kita lanjutkan lagi. Kunyah beliau Abu Muhammad, dan menariknya salah satu hal menarik ya, bahwa jarak antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya Amr bin As itu dikatakan hanya 11 tahun. Dalam riwayat atau pendapat yang lain 12 tahun. Dalam riwayat yang lain 20 tahun. 20 tahun masih oke, tapi 12 tahun atau 11 tahun tuh berarti nikahnya umur 11-12 tahun. Wallahu ta'ala alam ya, tapi itu yang dinukilkan. Tapi mungkin aja orang sebagian kita balik udah cepat-cepat banget ya. Dan beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Makanya nggak berarti nggak menutup kemungkinan kan di, apa namanya, orang tuh muda itu bisa dewasa, bisa punya kualitas. Sebagaimana juga sebagian orang yang sudah berumur kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, makanya kan istilahnya tua itu kelaziman, tapi kedewasaan itu pilihan. Sebagian orang mengatakan demikian. Jadi tua itu kelaziman, jadi kita pasti itu tua, mau siap atau gak siap akan tua, tapi belum tentu jadi orang yang dewasa dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bicara, dalam bertindak. Karena itu adalah pilihan. Artinya mau berjuang gak untuk ke arah sana, mau capek apa enggak, mau belajar apa enggak, semua berpengaruh. Ya, hadirin Allah muliakan, dan beliau berhijrah setelah tahun ke-7 Hijriah dan mengikuti sebagian peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ikut dalam membuka negeri Syam, beliau ikut. Dan Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang punya ilmu yang luas dan semangat sekali dalam beribadah. Semangat sekali dalam ibadah. Jadi termasuk sosok yang menggabungkan antara ilmu dan semangat ibadah yang begitu luar biasa. Dan beliau dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, salah satu ahli ilmu dan fatwa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah itu mengakui pembenaran hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Kata Abu Hurairah, makana ahadun a'lam bi hadits Rasulillah SAW minni illa makana min Abdullah bin Amr. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui hadis Nabi SAW dibanding aku, kata Abu Hurairah, kecuali ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As. Dan salah satu kunci keberhasilan beliau dalam dunia ilmu, kenapa ilmunya banyak, dikatakan bahwa beliau itu fa'innahu kana yaktubu biyadihi wa'ihi biqalbihi. Beliau itu mencatat dan memahami, mencerna dan meresapi dengan hatinya. Jadi beliau mencatat, bukan jiping. Tapi kalau gak nulis sih bisa dipertimbangkan, kalau hafalan kita kayak para ulama-ulama dulu. Hanya saja perlu diingat, mencatat itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu dengan, atau ikatlah ilmu dengan catatan, ikat. Jadi keberhasilan Abdullah bin Amr bin As ini penting bagi kita. Walaupun dianggap sederhana, tapi ini sangat penting loh. Beliau itu mencatat dan diresapi. Jadi kalau berhadapan dengan ayat atau hadis atau kaidah itu direnungkan, diresapi, bukan selewat aja, di hatinya itu dimainkan gitu. Itu kelebihan Abdullah bin Amr bin As. Jadi bukan hanya ngedengar, nanti lupa deh. Apalagi hafalan kita pas-pasan kan. Oh, sekali berimam Bukhari aja masih nyatat, hadirin. Tapi nyatatnya sebagian riwayat di rumah. Gitu. Jadi kesannya gak nyata, tapi nanti dicatat di rumah. Kita di rumah gak dicatat, pas dengar juga gak dicatat, dan gitu hafalannya juga gak kuat. Nah gimana mau dapat ilmu? Makanya para masyaikh itu, para ulama itu sampai detik ini menasihatkan, kemana-mana bawa bolpen dan buku kecil atau kertas lah. Kalau sekarang kan enak ada gadget, ada tablet. Tapi seringkali itu kita dengar cuma ngangguk-ngangguk doang. Oh iya iya. Nanti 15 menit lagi lupa. Tadi Ustaz tadi ngomong apa tadi? Pelajaran kedua tuh. Lupa kita. Akhirnya gak dapat apa-apa. Itu salah satu nasihat para ulama. Salah satu nasihat para ulama. Saya ingat salah satu yang menasihatnya juga Syekh Ali Hasan, salah satu murid Syekh Albani rahimahullahu taala, begitu. Kata beliau, sampai detik ini saya tuh masih kemana-mana bawa bolpen dan buku pocket kecil gitu, buku kecil. Ditunjukin di bolpen saya, terus ini begitu saya lihat ada ini, catat. Langsung catat. Begitu ada, catat. Atau ada terbesit gitu, catat langsung. Kita terbesit gak dicatat, hilang udah. Hilang. Harus dicatat, dicatat. Maksudnya beliau sampaikan kan, sampai ulama-ulama besar itu seperti Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, itu melahirkan karya emas beliau, Soidul Khatir, itu dengan konsep begitu. Namanya juga Soidul Khatir. Soid kan mengikat. Khatir itu yang ada di apa, yang terlintas di benak atau di hati atau di kepala. Jadi ulama itu ketika terlintas sesuatu, langsung ambil pena catat. Terlintas sesuatu, catat. Ngelihat sesuatu ada ilmu, catat. Terlintas sesuatu, catat. Jadi buku. Dan ada yang punya Soidul Khatir gak sih? Kan tebel, buku bahasa Arabnya setebel gini. Itu bahasa Arabnya. Dan manfaat sampai detik ini manfaat. Jutaan orang menikmati. Jutaan, ngebantu jutaan orang menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Bagus sekali buku itu. Tentu saja bagus bukan berarti sempurna. Gak ada buku sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Tapi itu dari sesimpel itu, ada terbesit catat, terbesit catat. Terus bukan hanya dicatat, diresapi, direnungkan. Makanya kalau kita mau redusolin kita bermanfaat, itu kita kan belajar setiap hari, tapi setiap hari kan cuma satu hadiah, nggak banyak. Maka setiap hari itu kita harus baca dan diresapi. Nggak ada cuma selewat, lupa nanti kita. Udah dicatat sih, tapi gak mantap ilmunya. Harus ada waktu untuk baca lagi, resapi, pakai hati. Misalnya nanti siang baca-baca. Daripada lihat status orang, gak ada gunanya. Ini kita punya waktu baca status orang. Ya satu atau asar, baca aja. Baca, tapi resapi. Resapi. Itu kuncinya Abdullah bin Amr bin As. Tidaklah dapat hadis atau ilmu kecuali beliau catat dan beliau resapi dengan hati beliau. Jadi hatinya itu berperan dalam setiap ilmu. Hati itu berperan. Itulah ilmunya para ulama. Ilmunya itu di hati. Kita seringkali baru di kepala. Baru main logika. Enggak main hati. Makanya ilmu mereka merubah. Idza saluhat. Karena kalau kita mainkan hati kita dan kita kasih peran besar buat hati kita ketika mendapatkan setiap ilmu, maka hati kita akan baik kan. Isi hati kita berarti kan ilmu, bukan dendam, bukan marah, bukan emosi, bukan nafsu, bukan syahwat dan seterusnya. Isi hati kita ilmu. Kalau isi hati kita sudah ilmu, idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau hati baik maka seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati itu rusak, semuanya akan rusak. Makanya kalau kita cuma nyatat aja, nggak masukin ke hati, ya hati kita gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Begitu ada hati nggak ada perubahan, maka tangan nggak berubah, kepala nggak berubah, mata nggak berubah, lisan nggak berubah, kaki nggak berubah. Makanya kan simpel aja, simpel. Orang Islam di Jakarta yang tidak sholat subuh pagi ini, kalau ditanya, tahu gak sholat subuh wajib? Tahu. Berarti mereka punya ilmu gak? Punya ilmu tentang sholat subuh hukumnya wajib. Tapi kenapa mereka gak sholat? Karena ilmu tentang sholat subuh adalah kewajiban, gak masuk ke hati mereka, hanya di kepala. Dan itu kita bisa rasakan. Itu hal penting dari Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan itu pengakuan dari Abu Hurairah langsung. Begitu hadirin. Maka catat, lalu libatkan hati kita. Catat, dan harus dibaca lagi. Kalau kita bicara konteks Radu Solihin ya, kita tiap hari, itu harus dibaca lagi. Dan baca pakai hati. Dan kalau kita ambil ringkasan kajian kita, paling berapa sih? Paling satu halaman, dua halaman lah. Setiap hari itu. Pelajarannya, pelajarannya, pelajarannya. Kan baca simple. 5 menit gak sampai. Tapi coba ditadaburi, renung gitu, terus dipikirkan. Ini aja nih contoh nih, kita dapat ilmu dari Abu Hurairah tentang Abdullah bin Amr bin As. Coba resapi dengan hati. Saya udah nyatet belum ya selama ini? Terus setiap pelajaran itu saya resapi gak dalam hati saya? Atau cuma selewat aja, selewat aja, selewat aja, selewat aja. Abdullah bin Amr bin As fokus, dan mereka, beliau tuh melibatkan, beliau melibatkan hati beliau. Itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam. Adapun tentang sifat fisik beliau, beliau tuh orang yang tinggi. Fakana rijalan tuwala saminan, beliau gemuk. Jadi kalau kurus pendek siapa kemarin? Ah, lupa kan itu. Berarti enggak pakai hati nih kemarin kita. Hah? Hah? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah sekarang versi yang tinggi besar, tinggi besar gitu loh. Dan itu sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahwa fisik itu bukan parameter. Ada sahabat yang kurus, ada sahabat yang gemuk, ada sahabat yang pendek, ada sahabat yang tinggi. Dan bukan isu bagi mereka, bukan isu. Emang ada kasus bully di tengah-tengah sahabat? Gak ada. Ada kasus body shaming itu? Gak ada kan. Karena mereka bukan menjadikan itu sebagai parameter. Yang jadi parameter adalah amal mereka dan hati mereka. Allah Ta'ala alam. Dan beliau buta di akhir hayat beliau, radhiyallahu ta'ala an. Allah Ta'ala alam isaw. Dan beliau wafat di masa Yazid bin Muawiyah. Allah taala bisa. Ya, itulah tentang Abdullah bin Amr bin As sekilas. Jadi ilmunya itu di hati para sahabat itu. Catat resapi, harus begitu. Dan di bidang manapun, antum melihat orang-orang yang berhasil dan sebagainya, itu nyatat. Apa-apa ditulis. Dan itu adalah kultur para ulama kita. Dan bukan hanya ditulis di catatan, tapi diresapi di hati. Makanya Ibnu Abbas pernah ditanya, kunci keberhasilan kau sih apa sih Abdullah bin Abbas? Kok bisa jadi tokoh besar, jadi ulama papan atas? Kata beliau dua kuncinya, bilisanin Saul. Yang pertama lisan yang suka bertanya, tapi bertanyanya proporsional, tajam, tepat sasaran, bukan bertanya ngalor ngidur, enggak. Dan yang kedua biqal bin aqul, hati yang berakal, artinya hati yang mentadaburi, meresapi, merenungkan, berpikir setiap ilmu yang didapat. Itu kunci keberhasilan Abdullah bin Abbas. Hobi bertanya, kritis. Abdullah bin Abbas itu sangat kritis, bukan nanya, nggak malu, nggak minder, tanya aja. Dan saya tahu ada penuntut ilmu seperti itu. Dari awalnya diremehkan di majelis, ini majelis masyayikh nih, ini majelis ulama. Dari yang kemampuannya di bawah, mungkin bisa dikatakan di paling lemah di antara seluruh yang ada di majelis. Tapi pede aja orang ini, nanya aja. Dan sebagian pertanyaannya kalau didengar banyak pihak mungkin diremehkan. Kok nanya gituan sih? Tapi pede aja dia nanya. Dan Syekh nggak pernah nyinyir, masa pertanyaan ditanyakan ke saya, nggak pernah bilang gitu. Mau pertanyaannya sesederhana apapun dijawab sama Syekh. Mau pertanyaannya nggak berkualitas apapun dijawab terus begitu. Sekarang alhamdulillah beliau berdakwah dan bermanfaat di daerahnya. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Itu lisanin Saul, nanya. Terus nyatet, pokoknya kalau catatannya paling oke nih. Nyatet. Dan diresapi. Itu poin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. La tawakkal 'alallah. Semoga Allah mudahkan. Pelajaran yang pertama, Nabi SAW menyatakan bahwa arba'una khaslah, 40 macam kebaikan. 40 macam kebaikan. Ini penting. Apa maksud 40 tersebut? Para ulama menjelaskan seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menukilkan keterangan Ibnu Battal. Al-Imam Ibnu Battal. Bahwa penyebutan 40 ini, 40 macam ini, bukan pembatasan. Bukan berarti kebaikan hanya ada 40 macam. Enggak. Dan kita dengan mudah memahami hal itu. Kalau dihitung-hitung, jangankan 40, ratusan kurang. Kebaikan sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Dan mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Nabi SAW mengatakan 40 kebaikan? Hadirin Allah muliakan, yang pertama Nabi nggak mengatakan dalam hadis ini kebaikan hanya 40, enggak mengatakan demikian. Tapi beliau mengatakan 40 kebaikan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa kebaikan itu tidak terhitung banyaknya. Nah, di antaranya adalah 40 ini. Di antaranya adalah 40 kebaikan ini. Di antaranya 40 kebaikan ini. Itu salah satu keterangan mereka. Di antara yang lain mengatakan angka 40 itu di dalam bahasa, di dalam istilah itu menunjukkan kekuatan pertumbuhan, lalu kesempurnaan gitu, menunjukkan banyak gitu. Kata 40 atau angka 40 sebagai, seperti misalnya dalam bahasa Arab juga angka 70 itu juga arahnya ke sana, 70 40. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah-istilah seperti itu. Jadi kalau 40 itu menunjukkan, jadi tujuannya itu bukan angkanya, tapi itu sebuah ungkapan terhadap kekuatan, terhadap pertumbuhan, terhadap kesempurnaan, terhadap banyaknya sesuatu. Angka 40 atau angka 70. Dan bahasa Indonesia juga punya itu. Bahasa Indonesia punya angka apa? 1000 atau 1 juta. Ya kan? 1000. Dan banyak banget. Ketika kita lihat binatang yang suka ngendap-ngendap di lantai, kakinya banyak, kita bilang apa? Kaki 1000. Emangnya kakinya ada 1000? Udah pernah ada yang ngitung? Gak sampai 1000 tuh kaki. Masa ya kanan 500, kiri 500? Tapi kenapa dibilang kaki 1000? Karena kakinya banyak, itu ungkapan untuk menunjukkan banyak. Ketika ada banyak kepulauan kecil-kecil di apa, di dekat atau di dekat kota kita dan masuk ke dalam Jakarta, maka dinamakan kepulauan 1000. Emangnya jumlah pulaunya ada 1000? Enggak kan? Itu menunjukkan banyak. Ada sebuah pulau yang musjidnya banyak, maka dinamakan pulau 1000 masjid. 1000 masjid tak? Pulau apa? Lombok. Antum ke kota itu, ya Allah, kanan angkot, kiri angkot, depan angkot lagi, belakang angkot lagi, ya Allah, ini angkot semua. Maka kita katakan 1000 angkot. Kota apa tuh? Ah, Bogor, masya Allah. Bogor kota 1000 angkot. Ah, itu kita di Indonesia punya istilah itu, jemaah sekalian. Atau kata 1 juta juga. Kita punya istilah dai 1 juta umat. Emangnya umatnya 1 juta? Banyak umatnya. Tapi kenapa 1 juta? Itu menunjukkan ungkapan banyak. Kampanye 1 juta pohon. Emang 1 juta pohon? Enggak. Maksudnya kita akan tanam pohon sebanyak mungkin. Biasanya gitu. Walaupun ada yang letterlock itu ada. Tapi itu menunjukkan banyak. Jadi bisa aja kampanye benar-benar hanya 1 juta pohon, tapi sisi banyaknya itu yang ditekankan. Intinya kita punya istilah seperti itu. Gak usah heran. Itu salah satu keterangan para ulama. Makanya kata mereka, walakinnahu, jadi rumzun lil kathrah. Itu simbol dari banyak dan kuatnya sesuatu. Jadi intinya berarti kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak. Jelasin ini tentang angka 40. Menarik. Jadi angka 40 aja menarik. Dan di antara Aqabah, di selain Aqabah, angka 70 juga bisa ke sana. Nah, yang paling tinggi kata Nabi dari 40 itu, tapi terlepas dari apa ini, intinya itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Maka jangan fokus di angka 40-nya kata para ulama. Kata Ibnu Battal, Nabi tidak Nabi tidak sebutkan secara detail, secara rincian, karena itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kita. Makanya dalam ini kan Nabi hanya sebutkan yang salah satu yang paling tinggi atau yang tertinggi di kotak ini. Nah kata Nabi A'laha, yang tertinggi dalam konteks ini, Manihatul Anzi. Manihatul Anzi. Apa arti Manihatul Anzi? Dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Nawawi dan lain-lain, bahwa Manihatul Anzi itu kita memberikan unta betina atau kambing betina sehingga orang tersebut bisa memanfaatkan susunya. Susunya. Setelah susunya dimanfaatkan, dikembalikan lagi ke unta atau kambing. Itu maksudnya Manihatul Anzi. Jadi kasih unta betina atau kambing untuk dimanfaatin susunya, diperah terus dinikmatin untuk kebutuhan dan sebagainya. Lalu setelah selesai, mungkin susunya udah habis, dan dibalikin lagi tuh kambingnya atau untanya. Atau bisa juga kata para ulama, untuk diambil bulunya, mungkin domba, dombanya udah gondrong segala macam, udah pakai. Terus yang dikasih ini udah ngambil bulunya, udah selesai, udah pada pelontos-pelontos itu. Domba dipulangin lagi. Tapi diambil. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Athir dalam kitab Nihaya. Jadi memberikan unta betina atau kambing betina untuk diambil susunya lalu dipulangkan lagi. Itu tuh pahala besar, jemaah. Sampai Nabi kata A'laha. Pahala besar. Pahala besar. Dan kata para ulama, kiaskan atau analogikan ke banyak hal. Ketika kita berikan sesuatu kepada orang yang lagi butuh untuk digunakan dalam menyelesaikan kebutuhannya, begitu sudah selesai dipulangkan lagi macam-macam. Bisa mobil gitu loh, terpakai aja, pakai mobil sudah selesai balikin lagi, udah pakai nih. Dan kita jangan ngedumel kalau gak diisiin bensin sama tuh orang. Ini udah minjem, gak diisi lagi bensin. Loh, ini pahala. Itu kan susunya gak dibalikin lagi. Susunya kan diminum, gak dipulangin lagi. Harusnya kan balikin ke saya tuh kambing full tank dong. Ini food susunya, misalnya susunya udah. Loh kan itu poinnya. Atau apalah, alat-alat gitu. Alat-alat dapur buat ibu-ibu. Ibu kan, sesama ibu-ibu kan suka minjam, sesama tetangga suka minjam ulekan lah, segala macam lah, itu nggak apa-apa. Pinjemin tetangga, biar pakai deh. Walaupun habis dia pakai ada kekurangan atau ada ini di alat tersebut, dan juga dipakai, ya pasti kan rentan kena ini. Jadi itu pahala besar. Itu pahala besar. Jadi ini opsi-opsi yang sangat menarik kalau kita nggak bisa ngasih, benar-benar ngasih orang. Kita nih, kita nggak bisa ngasih kambing kita, ya udah kasih, kasih biar diambil susunya terus balikin lagi. Jadi opsi kebaikan tuh banyak, sesuai dengan bab ini kan, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan hukumnya ini sunnah. Kata Yona, tustahabu manihah. Disunnahkan memberikan manihah tersebut. Sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam Al-Majmu'. Itu hadirin. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Pelajaran yang berikutnya, kata para ulama, hadis ini pelajaran bagi kita bahwa seorang dai atau seorang guru atau seorang ulama itu hendaknya membuka pintu-pintu kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Buka sebanyak-banyaknya sehingga masyarakatnya bisa milih sesuai dengan kondisi mereka. Kecuali kalau itu wajib ain ya, kalau wajib ain enggak bisa milih lagi. Ada wanita, aku milih enggak pakai jilbab deh, yang penting aku sedekah deh, aku milih sedekah daripada itu beda. Itu fardu ain. Aku milih sedekah aja ya, tapi enggak salat subuh, itu fardu ain, Mas. Harus salat subuh. Tapi yang sunah-sunah itu dibuka. Gak bisa ini opsi. Gak bisa ngasih onta, pinjemin aja tuh ontanya. Gitu. Pahala tuh. Oh bisa. Oh bisa, pahala besar. Itu saya lihat apa? Domba-domba kamu udah gondrong-gondrong tuh. Iya. Kenapa enggak pinjemin ke orang biar tuh orang cukurin jadi pelontos lagi. Terus dimanfaatin deh bulunya buat mereka tuh. Orang-orang lagi susah. Atau juga kamu gak butuh duit sekarang. Kalau gak nyumbang uang, paling gak nyumbang bulu bulu dombanya deh. Jadi banyak hal yang bisa deh. Lagi main, tuh di garasi ada 7 mobil. Oh, nih, biasa lah. Ya udah, pinjem-pinjemin aja. Orang suruh pake. Gitu loh. Kan mobil buat dipakai, hadir. Mobil kan diciptakan untuk dipakai. Diciptakan tuh tanya tuh sama Pak Ford atau yang lain-lain tuh kenapa dia buat mobil kayak gitu? Kan untuk dipakai buat alat transportasi. Kenapa jadi penghuni tetap garasi? Udah pinjemin aja tuh. Tetangga mau butuh pakai. Ini pakai. Jadi orang tuh harus dibuka begitu juga. Ini jangan ada yang mubazir. Orang suruh pakai aja. Nanti juga dihisap. Bingung kita jawabnya di hadapan Allah. Orang tuh kadang-kadang punya mobil banyak di garasi nggak dipakai. Padahal di waktu yang sama banyak orang butuh kendaraan, butuh mobil dan lain sebagainya. Mendingan dimanfaatin. Ada orang punya driver, punya supir nganggur seharian itu cuman kerjanya nunggu aja. Dia pada nunggu dan pokoknya driver aku nganggur ya. Siapa yang mau butuh hari ini pakai aja. Harusnya gitu dong. Manfaat buat kita, manfaat buat tuh driver. Coba tanya driver, seneng gak tuh? Cuman duduk-duduk aja di parkiran, kan gak seneng. Gak manfaat juga buat dia. Nanti terjebak dengan isu dunia driver lah. Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Mendingan disuruh kerja biar dapat pahala. Jadi banyak-banyak hal dibuka dan dibuka. Allah taala alam bisawab. Jadi seperti Nabi SAW enggak bisa ngasih, ya udah pinjemin tuh kambing. Nanti balikin lagi. ambil aja susunya, diambil susunya, diambil. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pahala kita harus punya harapan kepada Allah, percaya dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha, berharap kepada Allah. Lalu percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Jadi seorang muslim itu tuh hidupnya tuh harus punya harapan kepada Allah. Lalu ya percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Percaya, hidup tuh harus percaya. Percaya apa yang dikatakan Rabb kita. Sehingga kepercayaan itu melahirkan baik sangka, keikhlasan, semangat dan lain sebagainya. Makanya kan doa seorang muslim apa? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah apa? Berikanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul Engkau. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ini doa. Makanya kita disunahkan baca ini setiap pagi, atau yang lebih tepat setiap bangun tidur. Kalau bahasa syariat masih malam ya, setiap malam bangun tidur kan ini bacain, salah satunya baca ayat-ayat terakhir Ali Imran. Salah satunya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Makanya itu bacaan Ali Imran itu powerful banget ya, mak. Kalau kita ngerti artinya. Bayangkan kita sebelum mengerjakan seluruh aktivitas, sebelum menjalankan seluruh hari dengan segala dinamika, segala masalah, segala ujian, itu kita awali dengan doa ini, Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, berikanlah kami janjimu yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Berikanlah janjimu. Engkau janjikan apa? Janjikan pertolongan. Janjikan pertolongan bagi orang yang sabar. Jadi sehingga ketika ada masalah di hari tersebut, kita dikasih pertolongan. Janjikan pahala. Dijanjikan keberkahan. Dijanjikan seluruh hal. Makanya bacanya jangan sambil ngantuk kayak baca jampi. Mentang-mentang baru bangun tidur, Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina. Lu yakin baca Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau enggak pernah menyelisih janjimu. Oh, itu powerful. Powerful. Itu ketika kita tidur dengan banyak masalah, bangun baca itu semangat lagi, jemaah. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau enggak akan menyelisih janji-janjimu. Yakin kita sama Allah. Masalahnya kita enggak baca. Apalagi kalau bangun di Ramadan agak mepet sama sahur, udah enggak baca doa, enggak baca ini. Aduh, kelamaan Pak Ustaz, aku udah harus sahur. Makanya bangunnya buat waktu yang cukup. Itu kenapa ayat-ayat terakhir Ali Imran disunahkan untuk dibaca. Powerful, powerful, hadirin. Powerful. Coba baca, baca artinya. Jadi jangan hanya baca ini, pahami. Itu tadi, libatkan hati. Libatkan hati. Walaupun memang baru bangun, itu kan ujiannya, baru bangun bisa gak libatkan hati? Kok ribet banget sih Ustaz, baru bangun disuruh baca ayat panjang-panjang begitu. Itu ujiannya, dan gak ribet kok. Daripada disuruh push up. Karena Nabi gak suruh kita push up. Suruh jalan jongkok, lompat kodok. Coba kan habis bangun tidur lompat kodok 500 kali. Itu baru berat. Wong suruh baca ayat kok berat? Enggak berat. Tapi itu keyakinan. Dan itu perlu sebelum ada data apapun yang masuk kepada ke dalam hati kita, ke otak kita, itu dulu data itu penting. Data itu menentukan banyak hal. Kan kita bangun nih, bangun. Kan disuruh baca apa? Saya baca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu diingatkan lagi. Kita ini bisa bangun tuh Allah yang kasih kehidupan. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat, bangun di pagi ini bukan berarti kekal selama-lamanya. Tetap aja kita akan meninggal nanti. Dan kita akan dibangkitkan. Itu aja powerful. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahumdu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Lalu doa. Lalu baca Ali Imran ini. Rabbana innaka man tudkhilinna faqad akhsaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terus ayat berikutnya apa? Kita jadi semangat lagi. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Oh, itu kan semangat hadirin. Fastajaba lahu rabbuhum. Dan Rabb kalian mengijabah permintaan kalian. Oh, yakin kita nih hari ini pasti Allah ijabah. Ya, jadi masalah kita baca enggak pakai hati. Jadi udah ngantuk-ngantuk aja udah. Jadi penting ini jamaah sekalian. Karena yang akan dimasukkan ke surga adalah yang punya harapan dan percaya, kata Nabi. Punya harapan, percaya. Punya harapan dan percaya. Percaya dengan janji Allah. Baru Allah akan masukkan ke surga. Allah akan masukkan ke surga. Dan yang terakhir kata para ulama, Nabi mengatakan Allah akan masukkan dia ke surga. Ini menunjukkan bahwa kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga karena Allah yang masukkan kita ke surga, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, enggak. Allah yang masukkan kita ke surga dengan amalan tersebut. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kepada Allah waktu sudah habis ya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan. Dan semoga Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan hari yang berkah di hari Jumat ini. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kata Ibnu Qayyim, ini barometernya satu pekan hari Jumat, dan ini hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hari ini, apalagi hari ini berada dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa